إلا على الظالمين. فأصلي وأسلم على النبي الكريم فنبعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا أخوات رحمكم الله، para jemaah ahli subuh yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia yang kepada kita, nikmat-nikmatnya tidak terhitung banyak kepada kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu cuba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan alhamdulillah, kita memuji dan syukur Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang daripada hamba-Nya, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah, pada kuliah sebuah yang lepas telah kita bincangkan sedikit banyak berkenaan dengan at-tauhid dan kepentingan at-tauhid di dalam kehidupan seorang Islam. Telah kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, itu juga dengan hadis-hadis Nabawiyah berkenaan dengan fadl kelebihan at-tauhid. Lebih ingat lagi, telah kita terangkan bahawa tauhid syarat yang paling besar untuk dosa seorang hamba itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun seorang hamba itu mendatangi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan seluas bumi ini dosa-dosa, jika ia datang kepada Allah SWT la tusyriku bi syai'a, dengan tidak mensyirikkan kepada Allah SWT dengan sesuatu apa jua pun, la ataituka bi qurabiha maghfira, kata Allah SWT dalam hadis qudsi, dan saya akan datang kepada engkau dengan sepenuh bumi ini juga dengan al-maghfira, dengan keampunan daripada Allah SWT. Jadi dosa-dosa, walaupun sebanyak bumi ini, walaupun sebesar mana pun, lagi mana hamba itu tidak datang dengan dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala janji akan menghapuskan dosa seorang hamba itu. Ini menunjukkan kelebihan tauhid. Dan telah kita juga terangkan tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi alimni syai'an azkuru tawadduka bih, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepada aku sesuatu, kata Musa, yang mana dengannya aku berdoa kepadamu dan mengingatimu. Yang ini satu zikir yang khas, satu doa yang khas untuk Nabi Musa alaihissalam. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Rab, inna ibadaka kulluhum yaquluna hadza. Atau kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-hambamu wahai Allah mengatakan kalimah yang sama. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, law anna ardh law anna samawati sab'a wa amira min ghairi wal ardh wal aradina sab'a fi kifa wa la ilaha illallah fi kifa ma la fihina la ilaha illallah. Wahai Musa, jika seluruh tujuh petala langit dan penghuni-penghuni selain aku berada di satu dacing timbangan, dan la ilaha illallah. Dan begitu juga, dan tujuh bumi ini ada di satu daging bersama dengan tujuh langit tadi. Dan la ilaha illallah di dalam satu daging yang terlah lagi. Dia kaya akan berat lah, la ilaha illallah. Demikian Nabi Musa AS berterupa bahawa besarnya kelebihan la ilaha illallah, kelebihan kalimat tauhid ini. Jadi pada subuh yang mulia ini, insyaAllah, semoga Allah SWT merahmati kita sekalian dalam kita duduk-duduk di dalam masjid ini jika tidak ada apa-apa. Walaupun jika ada apa-apa, alangkah baiknya kita duduk di rumah kita, rumah-rumah Allah SWT, tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT ke muka bumi. Adapun tempat yang paling dibenci oleh Allah SWT ke muka bumi ini adalah pasar-pasarnya, supermarket-supermarket. Kita kalau pergi ke supermarket bukan haram, tapi sekadar keperluan sajalah. Tempat yang paling kita sukalah pergi kerana Allah SWT suka melihat kita di sana adalah di rumah-rumah Allah SWT, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih. Yang penting di sini, setelah kita faham akan kelebihan tauhid, maka perlu kita mengetahui bahawa kalimah tauhid syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini mempunyai maknanya, mempunyai maknanya yang perlu difahami oleh setiap orang yang mengaku dia adalah ahlu at-tauhid, ahli tauhid. Telah kita terangkan juga bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan begitu juga bangsa jin tidak lain dan tidak bukan mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah. Ibn Abbas rahimahullah taala telah berkata maknanya adalah liwahidun, untuk mereka mentauhidkan aku. Sebab itu apabila Nabi SAW memulakan dakwahnya, pertama sekali yang diajak orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat-ibadat mereka. Sebab itu Nabi SAW kumpul mereka apabila diturunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada Muhammad kepada ashiratak, ahli kerabatmu, al-aqrabin yang dekat, dipanggil ahli keluarganya daripada Bani Hashim, daripada keluarga-keluarganya yang dekat. Selepas makan dia pun ceritakan tentang tauhid la ilaha illallah, bahawa barang siapa yang meninggalkan berhala-berhala, yang meninggalkan syirik dan menerima tauhid, maka Nabi SAW mengatakan aku jamin dia akan atau akan selamat untuk syurga. Namun apakah jawab orang-orang kafir Quraisy ini? Mereka katakan aja'alal alihata ilaha wahidan inna hadha la syai'un 'ajab. Apakah beliau ini, Muhammad ini, nak jadikan al-aliha, Tuhan-Tuhan yang disembah ini, menjadi ilahan wahidah, satu Tuhan? Inna hadha syai'un 'ajab. Sesungguhnya perkara ini adalah satu perkara yang pelik. Perkara pelik, Tuhan banyak-banyak jadi satu saja. Jadi terdapat beberapa faedah daripada jawapan orang-orang Quraisy ini. Yang pertama, menunjukkan kejahilan mereka dan kepandaian mereka. Dua-dua. Yang pertama adalah kejahilan mereka tentang hak Allah SWT, di mana mereka jahil tentang hak Allah SWT dalam ibadah, bahawa Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan mereka, Allah Subhanahu Taala sajalah yang berhak disembah. Tetapi mereka menjadikan tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kejahilan mereka. Jadi bila mereka jawab, apakah Muhammad nak jadikan tuhan-tuhan ini sebagai satu tuhan? Mereka jelas tidak meletakkan kadar kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah mencela orang-orang kafir ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala seperti wa ma qadarullah haqqa qadri, dan tidaklah mereka ini meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala pada kedudukannya yang benar. Wal ardu jami'an qabdathuhu yawmal qiyamah وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sedangkan bumi ini adalah di dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit-langit itu semua akan dilipat dengan tangan kanannya, dan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang mereka syirikkan. Itulah orang kafir Quraisy jahil tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama sangat dengan kebatilan, dengan kebiasaan jahiliyah, jauh daripada hidayah. Telah dalam, amat dalam, dalam kegelapan dosa dan syirik. Jadi tak nampak kebenaran. Bahayanya environment kalau dah rusak, maka siapa yang ada kat dalam environment yang rusak, nak susah je kan tak dapat tujuh, nak keluar daripada kesesatan. Baik. Kemudian apa tempat kepandaian orang-orang kafir Quraisy? Bila mereka menjawab, aja'ala alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad nak jadikan tuhan-tuhan ini jadi satu tuhan? Menunjukkan kepandaian mereka tentang makna la ilaha illallah. Itu bila Nabi SAW kata qul la ilaha illallah dan kau sumpama ya. Qul huwallahu ahad. Dan seterusnya alhamdulillah rabbil alamin, ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Taala dan kalimah la ilaha illallah, mereka faham bahawa makna la ilaha illallah tu apa? Makna la ilaha illallah tu kita nafikan, kita batalkan semua tuhan-tuhan, tiada tuhan yang disembah, dan kita isbatkan, kita tetapkan hanya Allah Subhanahu wa Taala. Jadi mereka faham ilah itu maknanya tuhan yang disembah, bukan tuhan yang menciptakan saja, bukan tuhan yang menghidupkan dan mematikan saja. Ini kami faham makna kalimah la ilaha illallah. Sebab itu mereka enggan untuk menerima Islam. Mereka tahu atau tak tahu bahawa Allah Subhanahu wa Taala sajalah tuhan yang berhak disembah ataupun minta maaf. Apakah mereka tahu atau tidak tahu bahawa Allah Subhanahu wa Taala itu tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi petunjuk, yang menyesatkan? Mereka tahu. Mereka percaya istilah Melayu kita, percaya kepada Allah SWT itu ada dalam orang Quraisy. Mereka beriman kepada Allah SWT. Betul, mereka beriman kepada Allah SWT. Apa buktinya? Banyak di dalam Al-Quran Al-Karim menerangkan tentang keimanan Abu Lahab, keimanan Abu Jahal dan geng-gengnya, iaitu antara ni firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Yunus, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy." وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ. Maksudnya katakanlah Muhammad qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh. Siapakah ya? Siapakah yang memberi kamu rezeki daripada langit dan bumi? Wa may yamliku as-sam'a wal absar. Dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan kehidupan daripada kematian? Dan siapa yang mengeluarkan maut kematian daripada yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Dan siapa pula yang mentadbirkan seluruh urusan? Fa yaquluna, maka nanti mereka akan menjawab, Allah. Faqul fala tattaqun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, mengapa kamu tidak bertakwa? Mengapa kamu tidak beriman? Tak takut pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang mulia ini digunakan oleh ulama dan banyak ayat-ayat yang serupa ini yang semakna dengannya menunjukkan bahawa orang-orang kufar Quraisy faham akan makna Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mencipta dan Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang mentadbirkan semua urusan, menghidup dan mematikan. Jadi makna Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat-sifat rububiyahnya difaham dan diimani oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi persoalannya, adakah ini satu iman yang bermanfaat? Adakah ini iman yang menyelamatkan mereka? Adakah ini iman yang memasukkan mereka ke dalam agama Islam? Apa jawab? Tidak. Ini iman Abu Lahab, ini iman Abu Jahal. Nabi SAW berdakwah di kota Mekah bukan 10 tahun tapi 13 tahun, lebih banyak daripada, lebih lama daripada dakwah di kota Madinah. Itu selama 10 tahun lagi. Demi untuk memasukkan akidah la ilaha illallah yang benar dan menggantikan dan membetulkan akidah la ilaha illallah pada Abu Lahab dan Abu Jahal yang batil, yang rusak. Jadi mereka percaya bahawa Allah SWT itu menciptakan, mentadbirkan. Jadi apa? Memiliki pendengaran dan penglihatan. Yang melibatkan awal asal semua dia dalam milik Allah SWT. Sekarang mendengar, kalau Allah SWT cabut pendengaran kita pun kita ada telinga, kita tak dapat mendengar. Siapa yang boleh memberikan pendengaran selain Allah SWT selepas itu? Sekarang kita boleh melihat, tapi yang memiliki penglihatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah SWT cabut penglihatan, ini adalah penglihatan daripada seorang. Siapakah yang dapat memberinya penglihatan selain Allah Subhanahu wa taala? Ini juga maksud daripada semua ayat dalam Al-Quran. Jadi mereka semua akan menjawab Allah. Mereka tak akan jawab yang menciptakan, memberi rezeki dan sebagainya bukan Allah. Ini adalah Allah, ini adalah Uzza, ini adalah Manata dan Tuhan-Tuhan kita yang ada banyak dikatakan di dalam Kaabah atau di keliling Kaabah. Mereka akan jawab Allah. Jadi ini tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam. Sebab itu perlulah kita sentiasa ingat dan mengingati, walaupun mungkin kita tahu ataupun mungkin kita tidak tahu, maka kita perlu belajar dan mengajar akan makna la ilaha illallah. Sebab itu kadang-kadang di dalam sekolah-sekolah, bahkan kuliah-kuliah, kita mentafsirkan, mensyarahkan la ilaha illallah, mereka hanya mengkhususkan makna la ilaha illallah kepada makna rububiyah saja, bahawa Allah lah menciptakan, Allah saja yang memberi rezeki, yang menciptakan dan mematikan. Allah Esa, kata mereka, zatnya Esa satu, rupanya Allah la ilaha illallah, maknanya itu ataupun Allah dan Allah SWT itu Esa. Wa ahidun fi wasfihi au sifatihi, jadi dia Esa dalam sifat-sifatnya. Dan mereka akan katakan Allah wahidun fi amali, dan Allah Esa dalam perbuatan-perbuatannya. Tak ada yang menyekuti Allah SWT dalam hal-hal ini. Tapi semuanya tak keluar daripada apa? Daripada mana? Rububiyah. Dan inilah perkara-perkara yang juga diakui oleh orang-orang kafir. Jadi apa maksud la ilaha illallah yang sebenarnya? Mesti kita kena tambah bahawa kita menafikan semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Tiada yang berhak disembah selain Allah SWT. Dan kita kufur kepada semua yang disembah selain Allah SWT. Kita benci semua yang disembah selain Allah SWT. Dan juga para ahlinya. Satu imam nabi-nabi ataupun bapa nabi-nabi dan imam al-muwahhidun, orang yang mengesakan Allah SWT, itu nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila berdakwah kepada kaumnya, kepada bapa, maka Allah SWT akan mengisahkan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahim li abihi innani bari'un minka, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bari'un mimma tushrikun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ingatlah apabila Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas tangan daripada apa yang kamu syirikkan. Apa yang kamu syirikkan? Macam-macam. Semoga kita terangkan sedikitlah. Mereka sembah bin Allah SWT, sembah patung, sembah matahari, sembah bulan, sembah nabi, sembah malaikat, jin mereka sembah, pokok mereka sembah, macam-macam. Semuanya aku berlepas tangan darinya, melainkan illal ladzi fatarani, tapi yang aku tak berlepas tangan daripada bahkan aku sembah ya, allazi fatarani, yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, kerana sesungguhnya dia akan memberikan aku petunjuk terus dalam siratul mustaqim. Itu dakwah Nabi Ibrahim. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalimah ini aku berlepas tangan daripada tuhan-tuhan selain Allah dan aku hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kalimah la ilaha illallah yang didakwahkan oleh semua nabi dan rasul sampai kepada khatamul anbiya wal mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala waja'alaha kalimatan, dan kami jadikan kalimah disebutkan Ibrahim ini baqiyatan, kalimah yang kekal, fi akhiri, pada zuriatnya, la'allahum yarji'un. Kalimah la ilaha illallah ni dia kira macam tenggelam, timbul. Ada zaman, ada tempat orang faham kalimah la ilaha illallah dan mereka mentauhidkan, mengesakan Allah SWT dalam ibadah-ibadah mereka. Tapi kadang-kadang ketenggelam, orang dah lupa makna la ilaha illallah. Tulis saja la ilaha illallah, zikir saja la ilaha illallah banyak-banyak, tak faham la ilaha illallah. Waktu dia zikir, dia syirikkan Allah SWT. Keluar dia zikir, dia syirikkan Allah SWT. Waktu dia solat pun, dia syirikkan Allah SWT. Waktu dia doa, dia syirikkan Allah SWT. Tapi kalimah itu tetap ada pada sebahagian manusia, pada zuriat Nabi Ibrahim, dan terutamanya pada siapa? Pada anak cucunya, melupakan Nabi-Nabi, Nabi Ismail, Ishaq, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini lah akhirih zuriat-zuriatnya. Lepas tu dia sampai kepada Nabi Muhammad SAW tadi-baki daripada kalimat La ilaha illallah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Dan kalimat ini ada pada mereka la'allahum yarji'un, supaya mereka balik mula kepada kebenaran. Jadi muslimin rahimakumullah, antara perkara-perkara yang masuk dalam ibadah orang-orang kufar, orang-orang musyrikin ini, yang pertama, sebahagian daripada mereka menyembah malaikat. Apa buktinya? Sebutkan Al-Quran Al-Karim, kita jumpa ayat. Contohnya dalam surah Ali Imran, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Dan orang-orang yang dapat wahyu daripada Allah SWT, dapat kitab daripada Allah SWT, wala yahmurakum, dan mereka ini tidak memerintahkan kamu antakkahimul malaikata wa nabiyyin, untuk menjadikan para malaikat dan para nabi arbaba, sebagai Tuhan-Tuhan. Jadi menunjukkan bahawa pada zaman itu, zaman dakwah Nabi Sallallahu, mereka itu ada yang menjadikan para malaikat sebagai Tuhan-Tuhan yang menyembah. Bila mereka susah, mereka kadang seru pada malaikat itu, seru pada malaikat ini. Sebab seru-seru ni memang cerita lama. Buktinya dalam Al-Quran, satu lagi surah Sabah. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. Ternyata وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, ثم يقول للملائكة, kemudian pada kiamat itu Allah SWT akan berfirman kepada para malaikat, أهؤلاء, apakah mereka ini, satu kumpulan yang dikumpulkan, أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون, apakah orang-orang ini dahulu di dunia mereka itu menyembah kamu wahai malaikat. Allah tanya kepada Allah SWT, Maha mengetahui. Ini sebagai tegakkan hujah, sebagai kita katakan dalam mahkamah, tak menghukum dulu sebelum kita tegakkan hujah, supaya dia rasa kekalahan. Maka Allah SWT tanya soalan kepada para malaikat, mereka ni kesembah kamu? Maka apa jawab malaikat? Oh, lusuh berhanan. Mereka menjawab, Maha suci engkau wahai Tuhan, anta waliyuna min dunihim, engkau lah wahai Allah wali kami, Tuhan kami, lindung kami selain mereka. Kami tak ada kena-mengena dengan mereka. Bal kanu ya'buduna al-jinn aktsaruhum bihim mu'minun, dan mereka ini juga dahulu menyembah jin dan tidaklah mereka beriman. Jadi ini semua bukti dalam Al-Quran bahawa antara yang ditembak oleh orang-orang bukan Islam ini, orang kafir ini, adalah para malaikat. Dan malaikat ini bukan barang makhluk Allah SWT, makhluk yang tak ada dosa, yang suci bersih. Apa salah kita tembak itu? Bukan kita tembak patung, sembah orang jahat. Tapi ini semua adalah ibadah yang batil. Dan mereka juga menyembah para nabi. Antara ini yang paling masyhur sekali adalah Nabi Isa AS. Terdapat orang yang sembah Nabi Isa, ada yang sembah Nabi itu, ada Nabi ini, berdahulu kita. Tapi Nabi Isa AS tidak mengikrarkan mereka, menyetujui sesembahan mereka. Dan dalam Al-Quran Allah SWT menerangkan, Faiqalallahu ya Isa bin Maryam, anta kulta minna sita biduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqqan, in kuntu qultuhu faqad 'alimta, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, wahai Isa anak Maryam, apakah kau telah berkata kepada manusia, istafidu ni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Adakah bersikap yang itu pada orang? Ini bukan tanya nak jawab. Allah SWT maha mengetahui. Ini nak tegakkan hujah. Maksud jawab Nabi Isa AS, Qala subhanak, maha suci kau wahai Tuhan, tak mungkin aku berdemikian. Maha aku nulihan aku lama laisa lihi haq, tak mungkin aku mengatakan sesuatu yang aku tidak ada hak terhadapnya. In kuntu qultuhu, kalau aku mengatakan demikian, tentu kau tahu wahai Allah, aku tak boleh bohong. Faqad 'alimta, kerana kau alamu ma fi nafsi, kau tahu apa dalam hatimu, apa yang aku buat, yang aku sembunyikan, aku tak kamu tahu wahai Allah. Wa ana la a'lamu ma fi nafsi. Nabi Isa AS mentauhidkan Allah SWT dan mengatakan, dan kita, aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, sebab innaka anta allamul ghuyub, kerana engkau wahai Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui al-alam, tentang perkara yang lain. Jadi Nabi Isa tak pernah ajak orang Kristian sembah dia ataupun jadikan dia sekutu untuk Allah SWT jadi anak Tuhan. Dan tak pernah pula ibunya Maryam alaihissalam ajak orang sembah Mary, Virgin Mary ke apa. Tak pernah. Quran kata macam itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini berlaku dulu lagi zaman Nabi SAW, ada orang yang sembah Nabi Isa. Tapi itu tak masukkan mereka dalam Islam. Dan antara mereka juga menyembah matahari dan bulan. Sebab kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar fasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, al-lailu wan-nahar, al-lailu wan-nahar, iaitu malam dan siang. Dah nak siang, tak rasa dah siang. Hari-hari tukar. Kita boleh ke tukar ni? Bukan switch kita tekan terus boleh je, boleh gelap, buka lagi mata, keluar lampu. Satu makhluk Allah SWT yang maha besar di luar sana, yang digerakkan oleh Allah SWT, dan mereka semua patuh atas perintah Allah SWT dan buatkan setiap hari bertukar pilih bergantinya siang dan malam. Itu antara tanda kebesaran Allah SWT. Dan setiap hari lain dengan hari yang sebelumnya, dan hari ini pula lain daripada hari yang selepasnya. Daripada semua aspek, daripada cuacanya, hari ini lain dengan malam, hari ini akan lain dengan besok. Daripada sudut pekerjaan-pekerjaan yang ada pada hari ini akan beza dengan malam, beza dengan besok. Kamu menciptakan Allah SWT. Baik. Dan juga wasyamsu wal qamar, dan antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT adalah matahari dan bulan. Kemudian Allah SWT mengkhabarkan kepada kita, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kamu bersujud kepada matahari, jangan kamu bersujud kepada bulan. Nampak? Menunjukkan mereka ni sedang sujud, sedang sembah matahari, sedang sembah bulan. Sebahagian daripada orang-orang kafir pada zaman Nabi SAW, itulah ibadat mereka. wasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua ini, matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu benar-benar hanya menyembah sesatnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah syirik, itulah kekufuran yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Kita kena tahu, walaupun kita mungkin dah pernah dengar dahulu, tapi bagus kita, kita ingat mengingatinya sebagai tazkirah. Jadi kita bersyukur tentang Islam yang kita dapat sekarang ini, nikmat yang paling besar. Lalu kita sebut-sebut kat mana-mana majlis, alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. So banyak yang tak dapat hidayah ni. Baik, dan antara mereka menyembah pohon-pohonan, ada yang menyembah batu-batu. Dan dalilnya Allah SWT berfirman, "Afara'aytumul Lata wal 'Izza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra." Dalam surah An-Najm Allah berfirman, "Apakah kamu tidak melihat kepada berhala Al-Izza, berhala Al-Lata dan Uzza, dan berhala yang ketiga iaitu Manat, wa manat ats-tsalitsata al-ukhra?" Ini nama-nama apa ni? Nama-nama batu ataupun pohon yang disembah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini tabut-tabut yang paling besar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lada adalah satu batu besar yang diukir dan tempatnya di Taif, kawasan di Makkah, untuk satu kabilah di sana. Dan dia menyerupai Kaabah. Ada apa tu? Ada bangunannya, kemudian ada kelabu ya, macam Kaabah. Dan ada orang yang jaga dia. Dan orang datang dari jauh untuk apa? Ataupun bila lalu di kawasan tersebut, akan buat kurban-kurbanan ke, atau tawaf di sana, penazar di sana, berdoa dan lain-lain ibadah di sana. Itu Allah. Dan Allah asalnya adalah seorang manusia yang termakar, seorang yang soleh, yang kerjanya suka memberi makan kepada orang-orang yang datang menuju Masjidil Haram, yang buat haji dan umrah ataupun beribadah di sana. Dia orang baik, tapi bila dia meninggal dunia, orang sembah dia. Jadi mereka menyembah batu. Dan Al-Uzza itu satu patung daripada yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Tak ingat sebab saya di mana. Dan Al-Mana adalah satu pohon pokok yang disembah oleh orang Quraisy. Ada bangunan kelilingnya dan ada orang yang jaga di sana. Dan bila mereka datang ke patung mana ada, mereka mungkin akan dengar apa rupa. Dan mereka menyatakan patung itu bercakap-cakap dengan mereka. Tapi siapa punya suara? Itulah orang-orang black magic kat dalam tu lah. Bomo-bomo dia, sorcerer-sorcerer dia, soothsayer-soothsayer kat dalam. Dan kadang-kadang bila mereka sembah patung-patung ini selain Allah SWT, apa yang mereka minta dapat pula tu. Ini pun sebagai cubaan, fitnah bagi mereka. Tapi yang tak dapat lagi banyak. Tapi yang mereka berikan, apa yang mereka dapat. Macam orang main judi, tikam nombor 4D tu lah, big ke small ke, medium dia tak tahu ada ke tak lah. Banyak dapat ke banyak tak dapat? Banyak tak dapat. Tapi dapat lah. Dapat. Kadang-kadang dapat. Tapi bila dapat sikit tu, itu dia chargekan dia punya himmah, dia punya semangat dia tu untuk beli lagi tu. Bila dia tak apa, tak apa. Ini kalah lah berapa, tak apa. Itu pernah dapat. Itulah dia. Sebagai kebaikan. Waktu judi ini dia punya masalah dia. Orang yang pandai jadi bodoh. Pasal hawa nafsu tu dia tarik kuat sangat. Dia dah tak fikir lagi. Dia pandai sebenarnya. Kalau ikut matematik, belajar probability ke apa kan, asing ada 6 muka tu, berapa kali tu boleh dapat yang kita digang. Itu susah nak dapat. Matematik pun dorang tak kakil tu. Campur lagi kalau dadu tu dua lagi lah susah nak dapat. Dadu kalau empat lagi susah. Dan tak tahu lah kan casino nanti dia pakai berapa banyak dadu lah. Tapi kerana keinginan tamaknya nafsu tu nak kaya cepat, nak menang, dia tak ingat tu semua. Main sampai pukul berapa, tahan kencing, tahan nafsu, semua tahan. Itu kan, majung apa, main apa semuanya. Dia ni nak menang, teringat apa tu, teringat hadiah dia tu. Demikianlah orang-orang menyembah dengan Allah Subhanahu Wataala. Kena minta itu, minta ini, minta dengan malaikat, dapat pula. Minta pada nabi-nabi, dapat pula. Minta pada patung-patung, dapat pula. Dan sebagainya. Dan macam-macam kita doa dekat kubur wali makam habis tu lah, dapat pula. Ni si Jeff ni. Ni bagus. Yang tak dapat dia lagi. Maka itu fitnah. Dan begitu juga dalam sebuah hadis daripada Abu Waqid Al-Layli radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa kunna hudada'u ahli dikufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Famararna bisidratin fakulna ya Rasulullah ij'al lana zat anwaqin kama lahum zat anwaq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, inna as-sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat banu Israel li Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Innakum qawmun tajhalun, latarkabunna sunana man kana qablakum. Sebuah hadis yang sahih. Abu Waqid Al-Layli radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, untuk perang Hunain. Dan kami hudatsa'u ahdin bi kufrin, kami baru saja masuk Islam, baru lepas daripada kekufuran. Perang Hunain ini antara yang perang-perang yang terakhir setelah pembukaan kota Makkah. Jadi ini antara sahabat yang baru masuk Islam, bukan seperti yang sebagai punan awalun dan muhajirin awal ansar atau wakar sedik dan lain-lain. Dan orang-orang musyrikin mempunyai sidratun, buah pohon, pohon sidrat, pohon besar, banyak ranting-ranting yang yaqufuna indaha. Mereka beretika dekat pokok tu. Lama mereka duduk dekat pokok tu untuk apa? Untuk doa, untuk naga, untuk itu, untuk ini, untuk beribadah begitu. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan pohon itu pohon berkat. Mereka anggap berkat, ada barakah. Mereka bila nak pergi perang, mereka gantung senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di dahan-dahan pohon itu. Baik itu pergi perang, ambil balik pedang dia dah apa? Dah berkat. Dah asap lah kita ke orang lain. Jadi keris dia dah asap lah, dah jadi lah. Jadi kalau perang menang lah tu dengan berkat pohon. Yuqalu lahu zatu anwar. Pohon ini namanya zatu anwar. Zatu anwar. Maka kami bila jalan ke Hunain, bawa orang Nabi Sidratin. Kita lagi perang juga, Nabi perang Hunain, orang-orang kuah kata. Dan kami lalui sebuah pohon juga, pohon Sidrat, pohon sama juga. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami Zatu Anwar seperti mana mereka ada Zatu Anwar. Pohon berkat kita, jadikanlah pohon ini pohon berkat kita. Kita gantung dengan pedang, waktu kita pergi Hunain, kita perang mesti kita menang. Berkat pohon ini. Pada mereka ini baru saja masuk Islam, sebahagian sahabat dan semua. Nampak kesannya ini, kesannya kurafat dalam hati. Bahagia nak hilang. Tapi mereka tak tahu, mereka ini perkara yang disukai oleh Allah SWT. Minta pada Rasulullah SAW. Maka apa jawab Nabi SAW? SAW pun membesar dengan Allah SWT. Allahu Akbar. Dalam kehairanan, dalam perkara terlihat perkara yang ajaib, maka janganlah tepuk tangan, bisa lisan dan sebagainya. Sebutlah Allahu Akbar, Subhanallah, tanpa zikir kepada Allah SWT. Itu sunnah Islam. Tidak tu kita dah ikut sunnah orang-orang kafir. Yang penting di sini, Nabi SAW kata, inna as-sunnah, ini adalah sunnah jalan-jalan yang dahulu. Kamu berkata, wahai sahabat-sahabat, demi jiwaku yang di tangannya, seperti mana Bani Israel berkata kepada Musa. Kita akan membacakan ayat dalam surah Al-A'raf. Ij'al lana ilahan kama lahum alih. Wahai Musa, jadikanlah kami Tuhan yang disembah patung bagaimana mereka ada patung. Sebab bila mereka telah diselamatkan oleh Allah SWT daripada Fir'aun yang tenggelam di lautan, mereka baru sampai ke daratan, nampak ada orang dengan sembah patung. Ya'kufuna ala asnamin lahum. Jadi mereka lihat, mereka jadikan sembah patung ni, baguslah agaknya ni. Minta pada Nabi Musa, minta izin, buatlah kita patung. Kejahilan ni, padahal baru diselamatkan oleh Allah SWT daripada Fir'aun dan tenteranya. Jadi saat sahabat-sahabat ni cakap macam orang-orang Yahudi, maka jawab, maka kata Nabi SAW, datar sabunna sunan aman qablan. Kamu tentu sekali akan menunggangi, akan mengikuti jejak langkah sunnah-sunnah orang-orang sebelum kamu. Jadi kalau mereka ambil berkat daripada pohon, kamu pun buat. Kalau mereka sembah selain Allah SWT, kamu pun akan sembah. Jadi itulah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang berlaku. Kita lihatlah dekat sekarang. Kalau tak patung, kubur. Kalau tak kubur, batu lah. Gambar gantung sana, gambar syekh kat rumah, kat bilik. Kalau tak ada gambar, gambar kubur, kubur Nabi pun ada. Dan itu paling masalah sekarang. Sedangkan Nabi SAW pernah ditanya pada satu hari, ya Rasulullah, aku ni bernazar untuk sembelih satu binatang kurban di Buwana. Buana ni satu tempat. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia, akan nafiha watanan yu'ban, ada kat tempat tu dahulu patung yang disembah selain Allah SWT? Sekejap lagi tu tak ada. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, akan nafiha aidun min ayat jahiliyah, adakah kat situ orang pernah lakukan festival ke perayaan daripada perayaan-perayaan jahiliyah? Jangan bilang tak ada. Nabi SAW tanya, sekarang ada patung tak? Sekarang ada berlaku kapal yang kiri tak? Nabi SAW tanya, dulu ada tak? Maka lelaki tu jawab, tak ada. Maka Nabi SAW pun kata, awu fi nazri, sempurnakanlah nazarmu. Fa'innahu la wafa fi nazri fi ma'siyatillah aw ma la yamliku tu'ala. Sesungguhnya tidak ada wafa menyempurnakan nazar di dalam maksiat kepada Allah Taala seperti tadi, ataupun kita nazar dalam perkara yang kita tak memiliki. Ini adalah Nabi SAW menutup semua pintu kepada kesyirikan. Jadi makna la ilaha illallah yang benar adalah menafikan semua Tuhan-Tuhan yang disembah dan Allah SWT, dan kita kufur kepada semua perkara tersebut dan para ahlinya. Sebab ahli syirik adalah musuh Allah SWT. Jadi bagaimana kita boleh cinta pada musuh Allah SWT? Itu konteks di dalam kalimah la ilaha illallah. Dan satu perkara lagi yang perlu kita ingat adalah walaupun orang-orang kafir Quraisy ini syirikkan Allah SWT dengan macam-macam syirik, ya, tetapi mereka ini, syirik mereka ini, kalau kita lihat, lebih baik daripada syirik orang-orang pada zaman kita ini. Apa bukti? Kerana orang-orang dahulu, syirik mereka itu ketika mereka dalam kesusahan, minta maaf, bila mereka dalam senang renang, dalam keadaan aman, itu mereka syirikkan Allah SWT. Macam patung mereka sembah. Setiap rumah ada patung. Patung ada kurma pun, bila dah lapar makan pun ada. Bagaimana mereka tak sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi apabila mereka bertemu dengan kesulitan dalam keadaan darurat antara hidup dan mati, mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan mereka terus menghadap dan berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Ikhlas itu kalimat yang digunakan oleh Allah SWT menyifatkan ikhlasnya orang-orang kafir Quraisy juga dalam kesempatan. Caranya firman Allah SWT, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka berlayar di atas kapal-kapal di lautan, rakibu fil bahri da'allah mukhlisina lahuddin, maka mereka beribadah doa kepada Allah penuh ikhlas dan agama untuknya, mukhlisina lahuddin. Apabila timbul taufan, kapal dah bergoyang kerana goyang sini nak terbalik, dah takut, mereka hanya sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus. Tapi kalau mana jauh ilal barri, apabila Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusrikun, maka dengan segera pula mereka balik kepada kembali kepada syirik mereka. Dari daripada Quran, bahawa mereka pun ada sekali-sekali mentauhidkan Allah SWT. Tapi zaman kita ini, antara orang Islam, syirik mereka daimun, sentiasa firrataib wafisyidah, dalam keadaan sempit dan juga dalam keadaan senang lenang. Dalam keadaan biasa mereka dah lah syirikkan Allah SWT. Tak habis-habis seru sana seru sini, aku pada jalan ni, saya di itu Badawi, saya di itu dan sebagainya. Tapi bila dalam susah, pas nak terbalik, kamu sebut ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai saya di sini, sini, macam-macam sini lah. Tak percaya orang pergi lah negeri-negeri Arab. Jadi mereka ini mencirikan Allah SWT dalam keadaan susah pun masih cirikan Allah SWT. Jadi mana lagi teruk? Ini menunjukkan bahawa mereka tidak faham tentang la ilaha illallah yang dapat menyelamatkan mereka, yang mempunyai banyak kelebihan yang kita telah sebutkan itu. Baik, jadi dengan ini kita mudah-mudahan telah mendapat manfaat, ilmu yang bermanfaat, iaitu apakah sebenarnya makna la ilaha illallah. Kita sembah Allah SWT bila kita solat, niat kita, kita solat ni kerana Allah SWT, bukan sebab orang tengok, bukan sebab orang nak puji kita. Dan kita ingat dalam hati kita bahawa Allah SWT perintahkan kita untuk solat, dan kita hamba-hamba Allah SWT, kita solat. Dan juga bahawa apabila kita baca Quran, contohnya kita doa, kita buat apa juga kebaikan kepada sesama insan juga kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kerana ini satu ibadah, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada manfaat-manfaat lain, itu hanya sampingan. Kalau buat baik pada orang kerana apa? Kerana apa ni, memang itu adalah satu kebaikan, dan orang pun suka kita buat kebaikan pada orang, bolehlah. Tapi bukan itu asalnya. Kadang-kadang orang ni nak buat baik pada orang lain, pada orang bukan Islam dan sebagainya, semata-mata nak tunjukkan kepada mereka Islam ni bukan agama keganasan. Itu pula, Islam ni bukan agama teroris, Islam ni bukan agama yang sendiri dan sebagainya, tidak campur orang. Itu pula niat dia. Kita buat baik pada orang, mestilah niatnya kerana Allah Subhanahu Taala dahulu, barulah kerana sebab-sebab lain. Jadi dengan itu kita bersihkan amalan-amalan kita, amalan-amalan yang zahir, solat dan sebagainya. Itu yang dalam hati kita, kita hanya kepada Allah Subhanahu Taala. Kita takut pun takut kepada Allah Subhanahu Taala saja, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Yang itu insyaAllah akan berjaya di dunia dan di akhirat kelak. Dan satu lagi perkara dalam ibadah-ibadah kita ini tidak akan sempurna melainkan dengan satu syarat lagi setelah ikhlas, iaitu hendaklah semua ibadah-ibadah kita ini sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kerana Nabi SAW telah mengingatkan umat ini bahawa barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak datang daripadanya, bukan daripada Nabi SAW, fahuwa raddun, maka ia tertolak kepada pelakunya, ia tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi dua perkara kita kena belajar, satu tentang tauhid dan apa yang membatalkan tauhid, syirik besar, syirik kecil, dan juga perkara bid'ah dan sebagainya kita kena belajar. Dan satu perkara yang kita mesti belajar dalam kita menyembah Allah SWT, apa sunnah Nabi SAW ketika dia beribadah. Bila solat, kita usahakan solat kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW, beruduk macam Nabi SAW beruduk, bila buat haji macam mana Nabi buat haji, dan seterusnya. Dengan itu barulah kita mentaksikkan benar-benar masuk dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah yang akan menyelamatkan kita insyaAllah. Dan sebelum kita berhenti dahulu, aku lukau lihala al-Qurrahim adi walakum isyari mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yasma' na'udzubika min ha'ulai larra'. Allahumma rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.